Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala. Masih pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang membangunkan Lailatul Qadr karena iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di Muslim, man yakum Lailatul Qadr fayuwafiquha, yang bangun di Lailatul Qadr dan mendapatinya atau menepatinya, dia mendapat keutamaan itu. Tentang Lailatul Qadar ini, kemarin telah kita sebutkan penjelasan para ulama tentang tanda atau ciri-cirinya. Nah, dan tentang penentuannya, para ulama berbeda pendapat karena riwayat-riwayat yang ada. Nah, masing-masing berpegangan dengan riwayat yang ada. Dari sekian pendapat, yang pertama, atau perselisihan tentang Lailatul Qadar ini mirip dengan perselisihan para ulama pula tentang penentuan sa'ah di yaumil jum'ah, waktu di hari Jumat, yang kalau seorang muslim sedang berdoa menepati waktu itu akan dikabulkan doanya. Banyak pendapat mereka tentang penentuan waktu ini, kapan di hari Jumat. Adapun Lailatul Qadar, yang pertama perlu difahami, sengaja disamarkan dalam syariat, tidak jelas sehingga sepakat ulama, tidak ada perselisihan. Sengaja disamarkan oleh Allah, hikmahnya adalah agar seorang muslim lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, karena dia nggak tahu secara pasti mana dan kapan yang Lailatul Qadar. Maka di setiap malam-malam ganjil dia bersemangat dan beribadah kepada Allah, nah, banyak berdoa kepadanya di seluruh malam-malam ganjil tersebut. Sebagaimana hadis Aisyah, taharrau Lailatul Qadar fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Taharrau, usahakan kalian cari, kalian berhati-hati, artinya di malam-malam ganjil, di 10 terakhir Ramadan, betul-betul kalian harapkan mendapatinya. Beda kalau ditentukan, misalnya diketahui malam 27, Ya sudah, di malam itu saja dia betul-betul semangat dalam beribadah, dalam berdoa. Di malam lainnya, dia biasa dan kembali bermalas-malasan, tidak ada semangatnya. Nah, dengan disamarkan, Allah inginkan mereka di setiap malam tersebut berdoa dan meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Baik. Pendapat pertama di kalangan ulama bahwa Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin untuk diketahui. Ini pendapat disandarkan kepada beberapa ulama Hanafiyah. Tetapi yang disebutkan oleh fuqaha mereka seperti As-Sarruji bahwa ini salah, bukan pendapat kami, bukan pendapat madhab Hanafiyah. Tetapi ini pendapat Syiah yang menyatakan Lailatul Qadar itu diangkat dan tidak mungkin untuk diketahui atau didapati oleh seorang muslim. Ini pendapat Rafidhah. Nah. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak rahimahullah dari jalan Dawud ibn Abi Asim dari Abdullah ibn Yahnas bertanya, Abdullah ibn Yahnas, qultu li Abi Hurairah, aku tanya kepada Abu Hurairah, sahabat ma'ruf, za'amu anna Lailatul Qadar rufi'at, mereka mengira, menyangka kalau Lailatul Qadar itu diangkat sehingga enggak mungkin ada orang yang mendapatinya. Jawab Abu Hurairah, kadzdzaba man qala dzalik, berdusta yang menyatakan itu. Nah. Disebutkan pula dari Abdullah bin Syarik bahwa Hajjaj bin Yusuf Sakawi yang kejam berbicara tentang Lailatul Qadar dan terkesan kalau dia mengingkari, nah, mungkin nggak ada itu Lailatul Qadar, nah, akan didapati oleh orang. Nah, mendapati itu Zaid ibn Hudaysh radhiyallahu ta'ala an hampir melempar Hajjaj dengan sesuatu. Nah, ini bentuk dari pengingkarannya. Apa kamu ini? Gitu. If kamu ingkari Lailatul Qadar. Menunjukkan mereka, para sahabat, meyakini ada Lailatul Qadar. Dan dusta seperti kata Abu Hurairah. Mereka ingkari orang yang menyatakan kalau Lailatul Qadar itu diangkat. Bahkan Zaid bin Hudaysh hampir melempar Hajjaj, tapi kemudian ditahan oleh teman-temannya atau yang di sekitarnya. Nah, kalau ketahuan berabe siapa Hajjaj. Nah, tapi pendapat kedua bahwa Lailatul Qadar itu khusus terjadi hanya sekali dalam setahun di masa Rasulullah SAW. Yang ketiga, Lailatul Qadar ini khusus hanya untuk umat ini dan tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Demikian disebutkan oleh Ibnu Habib dari ulama Malikiyah juga madhab Syafi'iyah yang dirojihkan oleh mereka. Tetapi pendapat ini terhadang terbentur oleh hadis. Kalau dinyatakan khusus hanya pada umat ini, tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Terbentur oleh hadis Abu Dzar dalam Nasa'i, "Qultu ya Rasulullah atakunu ma'al anbiya fa idza matu rufi'at?" Apakah Lailatul Qadar itu untuk para nabi dan kalau mereka mati diangkat? Lailatul Qadar itu, qala la bal hiya baqiyah. Tidak, tetapi dia tetap ada. Menunjukkan ada hatta pada umat-umat sebelum kita. Sehingga pendapat ketiga ini terbentur dengan hadis ini. Nah, yang keempat, bahwa Lailatul Qadar itu mungkin yakni bisa terjadi di setiap tahun. Dan ini masyhur dari madhab Hanafiyah. Diriwayatkan pula ini pendapat Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ikrimah, dan selain mereka. Tetapi Imam Muhallab rahimahullah membantah pendapat ini. Kata beliau, mungkin yang berpendapat ini berpegangan atau mendasarkan pendapatnya dengan perputaran zaman, perputaran waktu. Sehingga dia nyatakan mungkin dan bisa terjadi di setiap tahun, dalam artian tidak harus di Ramadan, maksud mereka. Bisa terjadi di bulan-bulan lain dalam putaran satu tahun. Karena peredaran matahari, karena perputaran matahari, dan seterusnya. Nah, kata Imam Muhallab, oleh sebab itu mereka berpendapat ini. Nah, turun itu dilemahkan oleh beliau. Bahwa di setiap tahun atau di tidak hanya di Ramadan gitu, dalam setiap tahunnya. Itu pendapat yang lemah. Yang kelima, bahwa Lailatul Qadar khusus di Ramadan dan mungkin bisa terjadi di seluruh malamnya. Diriwayatkan ini pendapat Ibnu Umar, seperti kata Ibnu Abi Syaibah dalam riwayat beliau. Pendapat yang keenam menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu di malam tertentu, di Ramadan, tetapi mubhama. Kita gak tahu, samar. Yang ketujuh, dia pada malam pertama Ramadan. Diriwayatkan ini pendapat Abu Razin Al-Uqaili, sahabat radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abi Asim membawakan hadits Anas. Kata Anas radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar awwalu lailah min Ramadan. Lailatul Qadar itu malam pertama Ramadan. Kemudian kata Ibnu Abi Asim berkomentar, La na'lamu ahadan qala dzalika ghairuh. Tidak kami ketahui berpendapat seperti itu selain beliau. Radhiyallahu anhu, itu ijtihad beliau. Nah, yang kedelapan, dia pada malam pertengahan Ramadan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Mulaqin dari beberapa ulama. Nah, yang kesembilan lebih jauh lagi, bahwa dia di malam pertengahan Syaban. Yang ke-10 menyatakan dia di malam 17 Ramadan. Yang ke-11 malam ke-11. Yang ke-12 dia pada malam ke-18. Ke-13 malam ke-19, diriwayatkan ini dari Ali, juga Ibn Mas'ud dan Zaid bin Thabit. Yang ke-14 malam pertama dari 10 terakhir. Dan kepada pendapat ini Imam Syafi'i lebih condong kepadanya, malam pertama dari 10 terakhir Ramadan. Ke-15 malam ke-20, kalau bulannya 30 hari, tetapi kalau 29 maka malam ke-19. Ke-17 malam ke-23. Ke-18 malam ke-24. Ke-19 malam ke-25, ke-20 malam ke-26, ke-21 malam ke-27, dan ini dikuatkan sangat dalam mazhab Imam Ahmad. Malam ke-27 dan juga riwayat dari Abu Hanifah, dan bahkan dipastikan ada pendapat patem dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, bahkan di Sahih Muslim beliau bersumpah. Kalau Lailatul Qadar itu di malam 27, bersumpah Ubay bin Ka'ab terhadapnya radhiyallahu anhu. diriwayatkan dari Abu Hurairah di Muslim pula, tadakarna Lailatul Qadar. Kami sedang membicarakan Lailatul Qadar. Aqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sebutkan, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar ka'annahu syaqqu jafna. Siapa di antara kalian yang ingat melihat bulan keluar seperti belahan apa bejana? Qala Abu Hasan al-Farisi, kata Abu Hasan al-Farisi, ay laylah 27 fa'innal qamar yatlu'u fiha bitilka sifah. Maksudnya, kata Abu Hasan, malam ke-27, karena di malam itulah bulan tampak seperti belahan bejana. Tampak seperti belahan bejana itu pada malam 27. Juga diriwayatkan di Muslim dari Ibnu Umar, ra'arajulun laylatul qadr layla 27, bahwa seseorang melihat Lailatul Qadar di malam ke-27. Bahkan di Musnad Ahmad, Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar layla 27, Lailatul Qadar pada malam ke-20 7. Juga di riwayat Ibnu Mundhir, man kana mutaharriyaha falyataharraha lailatul 27. Barang siapa yang berharap sangat untuk mendapatinya, maka hendaklah dia berusaha atau bersungguh-sungguh pada malam ke-27. Demikian pula diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, oleh sebab itu para ulama Syafi'iyah menukilkan kalau ini pendapat mayoritas dan banyak ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beristimbat, dan istimbatnya dibenarkan dan disetujui oleh Umar bin Khattab dari bilangan surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, beliau beristimbat dari surat ini bahwa jumlah kalimat yang ada padanya 27 kata. Dan istimbat itu menunjukkan bahwa malam Qadar pada malam ke-27, dan seperti tadi istimbat Ibnu Abbas ini disepakati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Tetapi seperti kata Imam Ibnu Athiyyah, atau Ibnu Hazm rahimahullah dinukil oleh Ibnu Athiyyah, hadha min mulahid tafazir wa laysa min matinil ilm. Ini dari tafsir yang mulah, apa ya, unik atau apa, antik atau semana dengan itulah, mulah. Nah, dan bukan ilmu yang matin, bukan ilmu yang nas jelas gitu. Nah, Allah Ta'ala alam, kenapa siapa beliau, ma'ruf faqihu fiddin, doa Rasulullah beliau, alim hutta'wil, dan dijuluki terjemah bahru habru hibru hadhil ummah, terjemahul Quran. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Itu menangkap beliau. Apalagi disepakati itu oleh Umar. Dan siapa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, selain itu, sebagian ulama lain mengistimbat dari jalan lain, yaitu Lailatul Qadar. Ini juga seperti kata Ibnu Hazm, mulah. Satu yang apa? Bukan aneh dalam artian aneh yang aneh identik dengan suatu yang teringkari gitu. Unik tapi apa ya? Hah? Apa? Menarik mungkin. Nah. Al-Muhim, mereka sebutkan Lailatul Qadar ini 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, of, dal, krok. Lailatul Qadar, 9 huruf. Dan disebutkan dalam surat 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'idhinu min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, 9 × 3, 27 kata mereka. Nah, ini juga mulah Allah taala. Nah. Bahkan para ulama atau sebagian ulama Hanafiyah menyebutkan seorang suami yang menggantungkan tolaknya kepada istrinya di Lailatul Qadar dengan menyatakan kamu talik, kamu terceraikan atau saya cerai di malam Lailatul Qadar, digantung secara global begitu samar, maka kata sebagian ulama Hanafiya jatuhnya di malam 27 terceraikan istrinya, karena mayoritas umat meyakini atau menganggap malam itulah malam Lailatul Qadar. Al-Muhim, seperti kata Hafidz rahimahullah, pendapat ini pendapat yang sangat dikuatkan dalam madhab Imam Ahmad rahimahullah, karena banyaknya dalil yang menyebutkan tadi. Nah. Dan masih banyak, tentunya ada 46 pendapat kalau disebutkan satu persatu dan dalilnya. Nah, cukup yang tersebutkan, dan seperti kata Hafidz rahimahullah, dia mungkin untuk diketahui, bisa ditahari, diusahakan oleh seorang muslim untuk mendapatinya. Nah, oleh sebab itu kata Imam Nawawi, banyak hadis yang menunjukkan bahwa mungkin Lailatul Qadar itu untuk didapati dan diketahui oleh seorang muslim. Nah, dan disebutkan itu oleh banyak orang-orang saleh dari semenjak zaman sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan terus ke bawah. Maka beliau mengingkari, Imam Nawawi mengingkari, orang yang mengingkari kalau Lailatul Qadar itu enggak mungkin diketahui. Katanya hadis akan membantah dia, selain pengabaran, pemberitaan dari pendahulu-pendahulu kita dari salafus saleh rahimahumullah. Selain itu, Lailatul Qadar ini apakah dia memang punya tanda bagi orang yang mendapat taufik untuk mendapatinya, untuk mengetahuinya, ataukah tidak. Juga ada perselisihan di kalangan para ulama. Nah, sebagian ulama menyebutkan tandanya dia akan melihat segala sesuatu itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga bukan bahkan, juga mereka sebutkan tandanya pula cahaya di malam itu terang benderang. Bahkan di tempat-tempat yang gelap sekalipun cahaya itu sangat kuat dan terang di malam tersebut. Ada pula yang menyatakan tandanya dia akan mendengar salam dari para malaikat. Allah Ta'ala alam. Ada pula yang menyebutkan tandanya orang yang mendapat taufik, dia tahu kalau doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Yang ini terkabulkan apa yang dia minta, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Imam At-Tabari rahimahullah, semua yang tersebutkan di atas tidak lazim, tidak harus. Tidak harus dia dengar salamnya malaikat, walau melihat segala suatu sujud, walau cahaya kuat di segala tempat, bahkan yang gelap. Bahkan kata Imam At-Tabari, tidak harus orang itu melihat sesuatu seperti yang tersebutkan, atau mendengar sesuatu dari yang tersebutkan tadi. Tidak harus. Segala itu bukan lazim. Juga para ulama bicarakan Lailatul Qadar ini pahala yang disebutkan atau janji yang Allah sebutkan. Apakah itu bagi orang yang mendapatinya, tahu dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang tersebutkan tadi, ataukah terdapat pula bagi orang yang membangunkan malam itu dengan ibadah, zikir, kepada Allah, doa, walaupun dia tidak melihat dan tidak dengar apapun dari tanda-tanda tadi, namun dia sedang beribadah kepada Allah dan betul-betul sungguh-sungguh dalam berdoa, berzikir, sementara dia tidak tahu menahu tentang ciri-ciri dan tanda-tanda yang tersebutkan tadi. Mayoritas ulama berpendapat kedua. Jumhur ulama dan fuqaha berpendapat kedua bahwa itu didapati janji Allah tentang Lailatul Qadar itu bagi orang yang sedang beribadah kepada Allah dan bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya, berdoa, beribadah kepada Allah, berzikir, walaupun dia enggak tahu dan tidak mendapati tanda-tanda yang tersebutkan. Bahkan itu yang menjadi penilaian dan ibrah. Yang penting itu justru di situ. Ibadah seseorang, doanya, zikirnya. Bukan kemudian dia tunggu, dia cari, dia teliti kapan ini lah, mana. Sementara dia enggak dalam keadaan ibadah, tidak dalam keadaan berdoa, berzikir. Justru yang berzikir, berdoa lebih afdal. Walaupun dia tidak tahu atau tidak mendapati ciri-ciri yang tersebutkan. Itu pendapat jumhur. kembali kepada riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Mundiri, fayuwafiquha di Muslim man yaqum Lailatul Qadr fayuwafiquha, dan dia menepatinya, muwafaqah, menepati Lailatul Qadr. Ini kata Imam Nawawi maknanya dua. Yang pertama, fayuwafiquha artinya dia beribadah kepada Allah, kemudian tahu kalau itu Lailatul Qadar, sehingga mendapat keutamaannya bagi yang mendapatinya, muwafaqah, menepatinya. Seperti riwayat Ubadah bin Shamit di Ahmad, man qamaha imanan wahtisaban thumma wuffiqat lahu, yang beribadah kepada Allah di malam itu dan mendapat taufik kepadanya wala Lailatul Qadar. Ini makna yang pertama, dia beribadah dan tahu dari tanda-tanda yang tersebut. Makna yang kedua, dia sedang qoma Lailatul Qadar, dia hidupkan Lailatul Qadar dengan ibadahnya, dengan doanya, dan dia dapati pas di waktu itu, walaupun dia sendiri nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar, dia dalam keadaan tidak sadar, tetapi dia sedang tersibukkan dengan ibadah, doa dan zikir di waktu tersebut. Jadi dia beribadah qoma Lailatul Qadar bertepatan dengan waktu itu. Itu makna yuwafiquha yang kedua, yuwafiquha, walaupun dia sendiri nggak tahu kalau itu sedang Lailatul Qadar. Paham makna yang kedua? Nah, seperti tadi disebutkan, bahwa al-ibrah yang jadi penilaian itu ibadah seseorang, qiyamuhu, dia hidupkan malam itu dengan zikir, doa, tilawatul Quran dan segala yang bermanfaat untuknya, terutama doa kepada Allah SWT dari meminta takdir yang baik, berlindung diri kepada Allah dari takdir yang jelek di tahun itu. Nah, itu yang menjadi ibrah. Nah, sebagian ulama lain seperti Ibn Munayyir rahimahullah menyebutkan mungkin tampak Lailatul Qadar itu bagi sebagian orang dan tidak tampak bagi sebagian yang lain. Mungkin tampak bagi orang yang Allah berikan karamah kepadanya, keutamaan, sehingga dia tahu bahwa itu Lailatul Qadar, sehingga sebagian orang mengetahuinya, sebagian tidak mengetahuinya. Baik. Tentang Lailatul Qadar ini pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah di Bukhari pula, kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi Lailatul Qadar, fatalaha rajulani minal muslimin. Rasulullah sallallahu keluar kepada kami untuk mengabarkan kami tentang Lailatul Qadar, tetapi dua orang dari muslimin sedang bertikai, berdebat tentang Lailatul Qadar. Maka Rasulullah katakan, kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar. Aku keluar hendak kabari kalian tentang Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan. Tetapi fulan dan fulan bertikai cekcok. Farufi'at, maka diangkat untuk mengetahuinya. Wa asa an yakuna khairan lakum, dan mungkin itu lebih baik bagi kalian dengan disamarkan. Faltamisuha bittasi awal sabi awal khamisah, maka usahakan kalian cari, kalian dapati di malam ke-29, 27 atau 25 Ramadan. Hadis ini kata para ulama diangkat seperti kata Rasulullah SAW, diangkat dari hati beliau, karena beliau semula hendak mengabarkan tapi akhirnya enggak jadi, diangkat, dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena pertikaian yang terjadi. Nah, atau karena tersibukkan dengan cekcok yang ada. Nah, atau sebagian ulama artikan diangkat barokahnya di tahun itu. Di tahun itu yang ada pertikaian di antara mereka. Nah, ada pula yang menafsirkan farufiat yang diangkat itu bukan malam Lailatul Qadarnya, tetapi para malaikatnya. Para malaikat yang diangkat. Nah, atau seperti kata Imam At-Tibi, yang diangkat ma'rifahnya. Farufiat ma'rifatuha, diangkat untuk mengetahuinya, sehingga enggak mungkin, enggak ditentukan dan tidak dikabari oleh Rasulullah SAW. Dan ini lebih dekat karena Rasul sebutkan asa ayakuna khairan lakum, itu mungkin yang lebih baik buat kalian, tidak diketahui. Rufiat ma'rifatuha, semula tidak dikabarkan dia di malam sekian, tapi kemudian diangkat pengetahuan tentang Lailatul Qadar itu. Nah, dari sini kata sebagian ulama, diistimbat oleh mereka disunahkan atau disukai bagi orang yang mengetahui Lailatul Qadar untuk tidak mengabarkan kepada orang. Bagi orang yang mengetahui Lailatul Qadar untuk tidak mengabarkan kepada orang. Kata mereka, pedalilannya, satu, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk tidak mengabarkan kepada umatnya. Asa yakuna khairan lakum. Dan beliau katakan itu mungkin yang terbaik bagi umatnya. Yang kedua, bahwa itu karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Fayuwafiquha, sebagaimana tafsiran pertama dari kata Nawawi, betul-betul dia mendapat taufik mengetahui Lailatul Qadar dengan tanda-tanda yang tersebutkan tadi. Dan itu karamah, dan tidak sepantasnya karamah itu dikisahkan dan diceritakan kepada orang lain. Khawatir juga orang terjatuh kepada bangga diri atau menganggap dirinya lebih, punya keutamaan, sehingga dikhawatirkan akan dicabut keutamaan tersebut atau karomah itu dari dirinya. Selain juga namanya jiwa gak akan aman dari riya atau senang dengan pujian dan popularitas. Juga yang sebab yang lain, secara adab agar tidak tersibukkan dengan mengisahkan itu kepada orang, tersibukkan dari bersyukur, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo sibuk mengisahkan, saya lihat tadi malam oh, begini, begini, begini, paginya begini, begini, begini, wah. Dia sendiri tersibukkan dari yang lebih penting, dikirnya, doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga sebab yang berikutnya, tidak merasa aman orang itu dari hasad. Orang yang tahu kalau dirinya mendapati lalu kejar mungkin akan hasad kepadanya. Sehingga dengan sebab cerita dia, dia menjerumuskan orang kepada dosa. Kepada hasad. Nah, dari bab ini mungkin bisa diambil, walaupun beda tentunya permasalahannya, cuma tujuan atau intinya sama. Seperti firman Allah mengisahkan nabinya Ya'qub alaihissalam kepada anaknya Yusuf, Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kamu kisahkan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Kalau kamu ceritakan, mereka paham bahwa ini kemuliaan bagi Yusuf. Dia akan jadi pemimpin dan seterusnya. Maka mereka akan hasad dan berbuat jelek kepadamu. Al-Muhim dari situ kemudian mereka sebutkan, yang mendapati lalu kata pun tidak semestinya mengisahkan dan menceritakan itu kepada orang lain. Syahid yang jelas, dia Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang utama, yufraqu fiha kullu amrin hakim, ditentukan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu, dan menuntut bagi kita setiap muslim untuk bersungguh-sungguh dan banyak berharap kepada Allah di setiap malam ganjil. Mungkin dari sekian pendapat, malam ke-27 banyak ulama yang berpendapat tentangnya, tapi untuk dipastikan bahwa itu dan selalu di malam 27, Allahu a'lam, sulit. Tapi paling tidak kita tahu itu pendapat yang dikuatkan sangat dalam hadis Imam Ahmad, dan banyak ulama berpendapat demikian, bahkan seperti tadi Ibn Abbas, Umar bin Khattab. Paling tidaknya kita berharap, berharap dan banyak-banyak doa dan berzikir kepada Allah, banyak beribadah di malam itu. Namun tidak, jangan memastikan paten dan mengingkari atau menafikan yang lain selain malam 27, bukan Lailatul Qadar. Jelas di setiap malam ganjil, nataharro, kita berusaha untuk mendapatinya, mendapat keutamanya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alamu, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Dan ini akhir kajian untuk Ramadan sampai nanti Syawal.